Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab dari kitab Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan di antara wasilah atau sarana yang kesembilan yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh muallif di sini, asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi di sini akan dibahas oleh muallif hafizahullah tentang jenis-jenis syirik kecil. Kata muallif di sini, asyirkul asghar yanqusu tauhida wa yakhillu bih. Syirik kecil itu mengurangi tauhid dan menjadi celah bagi tauhid. Inilah di antara perbedaan yang disebutkan oleh sebagian para ulama dari perbedaan-perbedaan. Syirik kecil itu bisa mengurangi tauhid, tidak sampai menghapuskan akidah atau tauhid yang ada pada seorang. Berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu menghapus, menghilangkan keseluruhan akidah atau tauhid yang ada pada seorang. Maka oleh sebab itu seorang yang meninggal, na'udzubillahi min dzalik, dalam keadaan melakukan syirik besar dan belum sempat bertobat darinya, maka tidak ada udzur. Ya, tidak ada rukhsah bagi dirinya. Bahwasanya orang tersebut ya khalidun mukhalladun finnar. Ya kekal di dalam neraka. Nah, inilah bahaya. Ya, di antara bahaya besar dari kesyirikan, ya, dari syirik besar. Kemudian wa tujadu anwa'un minasyirkil asghar haddarana minhallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam siyanatan lil aqidah wa himayatan lit tauhid. Kata muallif hafizahullah melanjutkan perkataannya, dan ditemui atau didapati jenis-jenis atau macam-macam dari syirik kecil yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan darinya, begitu juga telah diperingatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam siyanatan lil aqidah, dalam rangka menjaga akidah seorang. Nah, ya, ini diantara tujuannya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetap memperingatkan, ya, dan bahkan peringatannya juga keras agar kita tidak terjatuh ke dalam syirik kecil. Dan terkait dengan syirik kecil ini, nah, bukan berarti dia termasuk dosa kecil, tidak demikian. Ya, dia juga, ya, termasuk dosa besar. Sebagaimana keumuman yang disebutkan oleh para ulama, maratibu az-dzunub, ya, tingkatan-tingkatan dosa. Ya, tingkatan-tingkatan dosa yang paling besar adalah asyirk, ya, syirik. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menanyakan kepada sebagian sahabat, ayu dzambi a'dzam? Ya, tahukah kalian dosa apa yang paling besar? Nah, ya kemudian dia mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khaliquka. Yaitu engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptamu. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang ma'ruf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ay al-muhlikat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama yang beliau sebutkan dari 7 perkara dari ra'isul kabair, dari dosa-dosa yang paling besar, yang pertama yang beliau sebutkan adalah asyirik. Yang menunjukkan syirik adalah dosa yang paling besar. Dan termasuk di dalamnya adalah syirik besar dan syirik kecil. Kemudian barulah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah al-bid'ah. Al-bid'ah ini termasuk pula dosa besar. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan na'am al-bid'atu na'am ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Dosa bid'ah, kata sebagian para ulama, itu lebih disenangi, lebih disukai iblis la'natullah dibandingkan dengan maksiat. Kenapa alasannya? Karena seorang yang terjatuh ke dalam dosa bid'ah itu sulit, itu sangat sulit untuk dia kembali, untuk dia dimintai tobat. Karena biasanya dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama sehingga mereka menyimpulkan dengan perkataan demikian. Karena sebagian besar atau biasanya keumuman orang yang melakukan bid'ah itu mereka merasa atau menganggap dirinya dalam keadaan melakukan amalan soleh. Coba kita peringatkan orang yang sedang melakukan perkara-perkara bid'ah, amalan-amalan bid'ah. Seperti misalnya zikir berjamaah, maka mereka akan membantahnya. Mereka akan mengatakan, "Na'am, kita melarang berzikir dengan alasan-alasan yang lainnya." Dan inilah kebiasaan atau alasan yang biasanya kita jumpai terhadap orang-orang yang melakukan perkara bid'ah. Biasanya mereka menganggap diri mereka melakukan amalan soleh sehingga sulit untuk dimintai tobat. Dan ini berbeda dengan pelaku maksiat. Mayoritas atau secara umum pelaku maksiat itu menyadari apa yang dia lakukan itu dosa. Hampir tidak ditemui seorang muslim yang melakukan maksiat dia beranggapan dia melakukan ibadah. Itu enggak ada. Dia lagi judi. Kita ingatkan, judi itu ibadah misalnya. Dia beranggapan ketika kita ingatkan judi haram, dia tidak akan membantahnya. Judi itu haram. Zina itu haram. Menipu itu haram. Jadi mereka mengakui bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwasanya perkara bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Barulah yang ketiga yang disebutkan oleh para adzunub adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian as-saghair, dosa-dosa kecil. Dan iblis la'anatullah disebutkan oleh sebagian para ulama di dalam menjerumuskan seorang memiliki beberapa cara. Memiliki beberapa cara. Kalau misalnya dia tidak bisa menjadikan seorang itu kafir secara langsung dengan dia melakukan perbuatan syirik secara langsung, perbuatan kufur, maka iblis atau bala tentaranya syaitan akan melakukan cara yang kedua, yaitu dengan membisiki atau menjerumuskan seorang agar terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Kemudian kalaupun ternyata melalui pintu bid'ah ya, orang tersebut juga tidak mampu ya dijerumuskan, perkara syirik dia tidak mampu dijerumuskan, perkara bid'ah pula tidak mampu, maka iblis la'anatullah yang disebutkan sebagian para ulama akan menempuh cara berikutnya, yaitu na'am menjerumuskan seorang ke dalam al-kabair ya. Nah, membisikkan atau menjerumuskan seorang, menggiring seorang agar terjatuh ke dalam dosa besar. Dan sebagian para ulama menyebutkan al-ma'asi baridatun al-kufur. Kemaksiatan itu adalah jembatan kekafiran. Ya. Dosa-dosa besar itu bisa mengantarkan seorang kepada perbuatan kekufuran, kepada dosa yang lebih tinggi darinya. Kemudian cara berikut yang disebutkan oleh para ulama, kalau misalnya seorang itu tidak pula bisa ya dijatuhkan atau dijerumuskan kepada dosa besar, maka iblis dan bala tentaranya menggunakan cara berikutnya, yaitu membisiki atau menjerumuskan seorang agar terjatuh ke dalam as-sagair, dosa-dosa kecil. Maka ya, nah banyak kita dapati ada sebagian manusia meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Disadari atau tidak disadari, orang tersebut sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Ya, sudah masuk ke dalam ya jaring-jaring atau perangkap-perangkap iblis. Kalau dia sudah biasa ya, atau bahkan dia merasa atau menganggap dosa kecil itu biasa, maka iblis akan sangat mudah untuk menggiring orang ini agar terjatuh ke dalam al-kabair. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama, kalau misalnya seorang juga tidak bisa dijerumuskan pada as-sagair, iblis tidak ya, na'am tidak putus asa, yang menggunakan cara berikutnya, yaitu ya menyibukkan seorang kepada perkara-perkara yang mubah. Ya, menyibukkan seorang kepada perkara-perkara yang mubah, sehingga dengan perkara yang mubah tersebut melalaikan dia dari ibadah. Sebagai contoh misalnya, seorang tersibukkan dengan bermain. Ya. Bermain, ya, selama permainan tersebut tidak mengandung kemaksiatan, kesyirikan, tidak ada judi dalamnya, tidak ada permusuhan, hukum asal dia termasuk perkara dunia, mubah. Permainan apa saja. Nah, akan tetapi, hendaklah kita tatkala bermain, kita jangan lalai ya, karena pada bab ini iblis dan bala tentaranya juga bisa masuk ya, betapa banyak orang lalai karena bermain ya, main sepak bola pertandingan besar misalnya, betapa banyak kaum muslimin yang sudah jauh-jauh dari rumahnya pergi ke stadion ya, entah kapan sholatnya ya, apakah sholat atau enggak ya. Ada sebagian yang menjamak, ini alhamdulillah. Tapi ada pula yang menjamak dengan jamak yang salah. Ya, ada sebagian kaum muslimin mungkin ketiadaan ilmu atau kejahilannya menjamak sholat, na'am sholat seluruhnya. Ya, dia pergi dari rumahnya maghrib, baru besok pulang subuh. Ya, na'am. Atau besoknya lagi ya, sampai 5 waktu. Saking pengennya dia mendatangi stadion ya, menyaksikan pertandingan bola. Ya, kemudian dia menjamak sholat 5 waktu secara langsung. Ada yang seperti ini. Entah dari mana ilmunya. Ya, sholat subuh, sholat duhur, asr, maghrib, isya langsung dia kerjakan semua. Ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali pintu-pintu iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia ya, untuk mencelakakan manusia. Hatta kita pun masih tidur ya, iblis pun tetap bisa mengganggu manusia ya, tak kala seorang lupa berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan bisa mengganggu seorang. Ya. Setan bisa mengganggu seorang. Maka oleh sebab itu tetaplah kita waspada. Ya, kalau musuh yang nyata itu mungkin lebih mudah bagi kita. Jelas. Tapi musuh yang tidak terlihat itu susah, sulit ditaklukkan. Ya, maka oleh sebab itu penting bagi kita senantiasa ya berlindung, ya berzikir, na'am bertawakal, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alib di sini, li'annaha tankusut tauhidah. Dikarenakan syirik kecil itu ya bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Warubbama tajurru ila syirki al-akbari. Dan terkadang syirik kecil itu bisa mengantarkan seorang kepada syirik besar. Ini sebagaimana yang telah kita contohkan. Nanti akan disebutkan beberapa contoh yang lainnya. Seperti seorang memakai jimat. Ya. Seorang yang memakai jimat itu bisa menjatuhkan seorang kepada syirik kecil, bisa pula kepada syirik besar. Kapan dia terjatuh kepada syirik kecil? Pada saat menggunakan jimat, ya tak kalah dia meyakini jimat yang dia pakai, jimat yang dia gunakan itu hanyalah sebab. Adapun manjur atau tidak jimat itu, dia tetap berkeyakinan ya keputusannya na'am ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Ini kenapa dia terjatuh ke dalam syirik kecil walaupun dia berkeyakinan manfaat mudarat tetap di tangan Allah, akan tetapi ya disebabkan dia menggunakan jimat. Di mana jimat adalah sebab yang tidak syar'i. Ya, dilarang secara dalil naqli. Ya. Secara dalil dilarang menggunakan jimat. Begitu juga ya, secara dalil akal ya juga tidak ada hubungannya. Ya, jimat dengan mendatangkan rezeki atau menolak bala. Ya. Dan terkadang pula seorang menggunakan jimat bisa mengantarkan seorang kepada syirik besar. Kapan itu? Takala dia tidak hanya meyakini jimat sebagai sebab, tapi lebih dari itu. Dia meyakini pula jimat itulah, dengan jimat ya, dengan zat jimat itu sendiri bisa mendatangkan manfaat tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada keadaan ini seorang yang menggunakan jimat hukumnya berbeda, bukan lagi syirik kecil, tapi dia terjatuh ke dalam syirik besar. Dan banyak contoh yang lainnya ya yang akan disebutkan oleh mu'alif ya pada pembahasan berikutnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Maka dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan secara umum. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fil ayah. Dan berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, yang menafsirkan ayat ini. Dan Abdullah bin Abbas bagaimana yang kita ketahui adalah sahabat yang sangat mulia. Ya, sahabat yang sangat mulia. Dan dia adalah di antara keutamaan yang ada pada beliau radhiyallahu anhu, beliau adalah penafsir Al-Qur'an yang terbaik dari kalangan para sahabat. Seperti ya ternukilkan dari ya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ni'matu tarjamatil Qur'an Abdullah ibn Abbas. Sebaik-baik, sebagus-bagus ya penterjemah Al-Quran itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas, dan beliau menjadi yang terbaik ya, di dalam mentafsirkan Al-Quran itu disebabkan karena ya doanya Rasulullah ya, doanya Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya Allah, faqihkanlah dia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tentang agama, wa 'allimhu at-ta'wil ay at-tafsir, dan ajarkanlah dia at-tafsir ya, yaitu ta'wil. Yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah tafsir ya. Jadi berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi seorang yang terbaik di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Beliau mengatakan tentang ayat ini, al-andadu huwa asyirku. Nah, al-andad yang dimaksud dengan sini adalah asyirik, tandingan-tandingan. Akhfa min dabibi an-namal. Nah, beliau menafsirkan dengan syirik. Syirik itu, atau yang dimaksud dengan di sini adalah syirik kecil. Syirik kecil itu lebih samar ya, dari semut yang merayap. Ala safati sauda fi zulmatil lail. Syirik kecil itu lebih samar ya, dibandingkan dengan semut yang merayap di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Jadi syirik kecil ini sangat samar. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan syirik kecil itu sulit untuk seorang terhindar darinya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik kecil itu sulit ya untuk seorang terhindar darinya. Hatta para ulama, hatta ahli ilmu, hatta ahli ibadah. Ya. Sangat sulit untuk terhindar darinya. Tiba-tiba dia masuk. Ya, terkadang seorang dari rumah sudah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, beribadah, sholat lima waktu. Dia juga telah ikhlas untuk berpuasa. Dia pula telah ikhlas ya, untuk membaca Al-Quranul Karim. Tiba-tiba ada orang yang melihatnya. Ya, terkadang secara tidak sengaja. Ya, tiba-tiba kadang masuk syirik kecil. Ya, yang tadinya dia biasanya sholatnya cepat ya, dia panjang-panjangkan. Nah, terkadang dia membaca Al-Quran biasa-biasa saja, didengar oleh orang, dia baca dengan kuat ya. Nah, Haris sama siapa itu? Maju, jangan main kelereng di masjid. Ayo, taklim. Nah, ya, terkadang seorang ya atau kita membaca Al-Quran ya dengan bacaan biasa ya, ada orang di samping kita yang memperhatikan, tiba-tiba ada keinginan untuk ya memerdukan suara kita ya. Nah, secara ya sadar atau tidak. Nah, maka sebab itu syirik kecil ini sangat sulit untuk seorang terhindar darinya. Maka sebab itu kita harus betul-betul punya upaya ya untuk menghilangkannya, memerangnya. Karena syirik kecil itu sangat sulit ya, sangat mudah memasuki ya orang-orang yang berilmu ya, ahli ibadah ya, secara sadar atau tidak ya. Tiba-tiba kadang masuk ya, tiba-tiba kadang masuk. Nah, dan disebutkan oleh sebagian para ulama ya, hukum amalan atau ibadah, apabila yang awalnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian di pertengahan jalan ya dimasuki syirik, lalu apa hukum amalannya padahal awalnya ikhlas? Apakah diterima atau ditolak? Dan dirinci oleh para ulama. Ya, kalau memang dari awalnya ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan, kemudian di tengah-tengah ibadah, ya, dalam proses dia melakukan ibadah itu dimasuki syirik kecil, riya atau sum'ah, ya, maka apabila ada usaha dari dirinya untuk menolaknya, menangkisnya, menghilangkannya, maka ibadahnya tersebut tetap diterima. Ya, tetap diterima. Ya, awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah perjalanan, ya, riya masuk, sum'ah masuk, syirik kecil masuk. Kalau ada usaha dari dirinya untuk menepisnya, menghilangkannya, maka diterima ibadahnya. Berbeda keadaannya kalau awal dia melakukan ibadah itu ikhlas, kemudian di pertengahan jalan ya dimasuki syirik kecil, riya atau sum'ah, dan dia tidak berusaha menolaknya, dia membiarkannya, senang atau hanyut dengannya. Sebagian para ulama menyebutkan ibadahnya tidak diterima. Ya, ibadahnya tidak diterima. Ya, al-amanu bil khawatim. Amalan itu dilihat penutupnya. Ya, dilihat akhirnya. Sebagian pula menyebutkan ya, yang ikhlasnya diterima. Yang riaknya tidak diterima. Ini pendapat sebagian para ulama. Yang ikhlasnya saja yang diterima. Yang riaknya tidak diterima. Ya. Ini hukum atau keadaan apabila syirik kecil itu masuk ke diri kita tatkala kita melakukan ibadah yang awalnya dibangun di atas keikhlasan. Ya, yang dibangun di atas keikhlasan. Maka oleh sebab itu keikhlasan itu ya pada intinya harus terus-menerus diperbaiki. Niat-niat kita di dalam melakukan ibadah terus-menerus harus dijaga, harus terus-menerus diawasi, harus terus-menerus diperbaiki. Ya. Karena niat itu sangat mudah berubah. Hati itu mudah berbolak-balik. Ya. Kata sebagian para ulama apa? Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah. Hati itu lemah. Hati itu mudah berbolak-balik, sangat mudah. Hati seorang itu lemah. Ya, maka oleh sebab itu kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hati manusia itu lemah, disunnahkan oleh Rasulullah untuk banyak berdoa agar hati kita kuat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, karena hati manusia itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu man yasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati manusia itu di antara dua jemari dari jemari-jemari ar-rahman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak ya, untuk merubahnya. Kemana dia berubah? Ya, kemana dia berubah? Maka oleh sebab itu, untuk menjaga hidayah, untuk menjaga istiqamah, di antara kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita tetap di atas jalan yang benar, ya, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas manhaj yang benar, di antara kiat dari kiat-kiat disebutkan oleh para ulama, sangat banyak sebabnya yang bisa kita tempuh. Di samping berteman dengan orang-orang yang satu manhaj, ya, nah, tinggal di lingkungan yang baik, ini di antara sebab-sebabnya agar kita menjaga hidayah, ya, senantiasa menuntut ilmu, Nah, di antara cara tersebut, kiat tersebut yang disebutkan sebagian para ulama adalah dengan berdoa. Ya, karena berdoa itu adalah senjatanya seorang muslim, senjata yang sangat kuat, perisai sangat kuat. Disebutkan sebagian para ulama, perisai yang sangat sulit ditembus oleh musuh. Ya, kalau kita senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah benteng yang paling kokoh dibandingkan dengan pedang. Ya, dibandingkan dengan tank-tank. Ya, benteng yang paling kokoh yang sulit ditembus oleh musuh, ya, terkhusus oleh syaitan adalah dengan berdoa, dengan berzikir. Itulah ya, nah, kekuatan yang paling kuat. Ya, benteng yang paling kokoh yang bisa kita pakai. Ya. Jadi hati manusia itu ya, mudah berbolak-balik. Ya, maka oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa menjaganya. Ya, senantiasa menjaganya, kita tempuh sebab-sebabnya agar hati kita itu istiqomah. Ya, agar kita istiqomah. Nah, di antara sebabnya pula yang sebagaimana kita sebutkan adalah dengan kita berteman, bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang satu manhaj, orang-orang yang baik. Fa insya Allah hati kita akan terjaga. Ya, berbeda kalau keadaannya kita berkumpul dengan orang yang ngomong tanda kutip tidak baik agamanya. Ya, tidak baik agamanya. Ya, maka sangat mudah untuk kita berubah. Ya, sangat mudah untuk kita berubah. Yang tadinya kita baik karena kita tinggal di lingkungan yang baik, ya, kemudian kita mengambil teman yang tidak baik. Ya, bahkan teman itu kata para ulama, ya, adalah orang yang sangat mudah merubah seseorang. Karena yang namanya teman itu kata pepatah Arab, as-sahib sahib. Ya, as-sahib sahib. Teman itu sahib, menarik. Ya, teman itu menarik. Teman itu mudah menarik. Jangankan manusia bisa merubah akhlak seorang. Ya, seorang yang mengembalah ternak saja itu bisa merubah akhlak seorang. Disebutkan sebagian para ulama, kenapa dahulu para al-anbiya, para nabi dan para rasul, mereka kalau mengembalakan ternak, biasanya mereka mengembalakan kambing. Ya, bukan unta, bukan sapi. Ya, itu ada hikmahnya. Ya, diteliti oleh para ulama. Biasanya orang yang mengembalakan kambing itu bisa melatih kepemimpinannya, melatih hatinya, melatih ketenangannya. Berbeda seorang yang mengembala unta. Ya, seorang yang mengembala unta itu biasanya orangnya keras. Ya, orangnya menjadi keras. Nah, jadi ibrah bagi kita. Seorang mengembala ternak saja itu bisa merubah akhlak seorang. Ini binatang yang tidak bisa berbicara. Kambing tidak bisa berbicara. Unta tidak bisa berbicara. Ya. Itu saja bisa merubah akhlak seorang. Apalagi ini manusia yang bisa berbicara, yang bisa melakukan ini dan itu. Lebih-lebih lagi. Ya, lebih besar dampaknya. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita agar kita pintar-pintar memilih teman. Tidak semua manusia kita jadikan teman akrab. Ada yang sekedar kenal. Ada yang sekedar rekan bisnis. Ada yang sekedar rekan kantor. Ada yang sekedar ya, sekedarnya saja. Ada juga yang kita harus kita jadikan teman akrab, yang kita mungkin curhat kepadanya, yang kita membagi pikiran kepadanya. Nah, ada pun teman-teman yang kita jadikan teman akrab, yang kita membagi keluh kesah kepadanya, ya, maka hendaklah kita pintar-pintar memilihnya. Ya, pintar-pintar memilihnya. Sebagian para ulama menyebutkan secara makna, kalau kita tinggal di sebuah tempat, kata para ulama, ya, kalau kita singgah atau tinggal di sebuah tempat, maka carilah orang yang terbaik di sana dan bertemanlah dengannya. Ini nasihat para ulama. Ya. Kalau kita singgah atau tinggal di sebuah tempat, maka carilah orang yang terbaik di sana. Bertemanlah dengannya. Nah, fa insya Allah kalau kita mendengarkan petua-petua, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat para ulama, ya, itu sedikit banyak akan menjaga diri kita atau menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Ya, kalau kita ingin menjadi lebih baik, lebih semangat, nah, di dalam beribadah, kita cari orang yang semangat, ya, orang yang baik. Pak, insya Allah dengan sebab itu kita akan menjadi baik. Ya, jangan kalau kita pengen semangat menuntut ilmu, pengen menjadi baik, pengen merubah, ya, sifat-sifat kita, akhlak kita, tapi kita mencari teman yang tidak baik. Ya, sulit untuk berubah. Bahkan kita akan menjadi seperti teman kita yang tidak baik. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan. Bahwasanya ya, syirik kecil itu lebih samar. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dibandingkan dengan semut hitam. Ya, semut yang berada di batu hitam di malam kegelapan. Ya, semut itu warna hitam itu saja sudah sulit kita lihat, apalagi semut yang kecil. Walaupun terang. Ya. Nah, mungkin ada semut di antara kita. Ya, berjalan-jalan kita enggak tahu di mana, enggak kelihatan. Apalagi ini semutnya di malam kegelapan. Ya. Lebih enggak kelihatan lagi. Nah, syirik kecil seperti itu. Diperumpamakan seperti itu menunjukkan syirik kecil itu sangat-sangat samar. Ya. Terasa atau tidak, terkadang sangat mudah memasuki hati seorang. Tiba-tiba dia masuk. Ya, tanpa disadari. Ya. Tadinya pengen berinfak, bersedekah, ikhlas lillahi taala. Kemudian didengar oleh orang. Ya, kita jadi apa? Senang kadang. Ya. Kagum. Ya. Padahal kita pengennya enggak pengen dipuji. Enggak pengen disanjung. Ya, hendaklah kita meneruskan apalagi kalau sampai mengungkit-ungkit. Ya, dulunya ikhlas lillahi ta'ala. Karena mungkin perseteruan, masalah pribadi atau yang lainnya, masa lalu diungkitnya. Yo, ya, kalau bukan karena ana, enggak seperti itu. Ya. Nah, ya. Jadi hendaklah kita betul-betul ya, berhati-hati dari syirik kecil. Ya, inilah yang paling dikhawatirkan oleh para ulama dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syirik yang paling sulit untuk ditaklukkan. Ya, syirik yang paling sulit untuk dihindarkan adalah syirik kecil. Wallahu taala alim bisawab. Kita cukupkan dulu, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.